Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ayuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Kita masih membicarakan atau membahas tentang Aqsamul I'rab, pembagian I'rab. Kita tahu bahwasannya I'rab itu ada tiga. Yang pertama adalah I'rab Zahir. Kemudian yang kedua adalah I'rab Muqaddar. Dan yang ketiga I'rab Mahalli. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang ketiga, yaitu al-i'rabul mahalli, yaitu i'rab mahalli. Apa yang dimaksud dengan i'rab mahalli? Al-mu'allif menyebutkan tentang i'rab mahalli. Al-i'rabul mahalli huwa alladhi la tadhharu 'alayhi al-'alamatu wa la tuqaddaru wa yakunu ta'thirul i'rabi fil mahalli la fil lafzi. I'rab mahalli adalah i'rab yang tanda i'rabnya itu tidak tampak. Tanda i'rabnya tidak tampak atau tidak terlihat. Wala tuqaddaru, dan juga tidak dikira-kirakan. Dan ini berbeda dengan i'rab muqaddar. I'rab muqaddar meskipun tanda i'rabnya tidak disebutkan, tapi dia dikira-kirakan. Di situ dikira-kirakan ada tanda. Ada tanda dhammah, ada fathah, ada kasroh yang dikira-kirakan. Dan i'rab mahalli ini berbeda. Kenapa? Karena dari sisi dia tidak tampak sekaligus tidak dikira-kirakan. Kemudian bagaimana cara menempatkannya? Maka diterangkan, wa yakunu ta'thirul i'rabi fil mahalli la fil lafzi. Dan pengaruh i'rabnya itu ada pada posisinya saja. Jadi dia posisinya rofa, posisinya nasab, misalnya posisinya jar. La fil lafzi, tidak terlihat pada lafadznya. Ya, bukan pada lafadznya, sehingga jangan mencari atau jangan disibukkan dengan mencari tanda i'rabnya, karena tidak ada. Misalnya mencari mana tanda dhammahnya, mana tanda fathahnya, kasrahnya, yang merupakan tanda bagi i'rab tersebut, maka tidak ada. Kenapa? Karena i'rabnya itu posisinya saja. Ya, bukan pada lafadznya. Kita lihat contoh, nahwu, contohnya. Ya, di sini diberikan contoh adalah kalimat hadhihi talibatun ra'aitu allazi 'allamani marartu bika. Ada tiga kalimat untuk mewakili mana yang rofa', mana yang nasab, dan mana yang jar. Hadhihi talibatun ra'aitu allazi 'allamani marartu bika. Hadhihi talibatun, ini adalah seorang siswi. Ra'aitu allazi 'allamani, ya, aku telah melihat orang yang telah mengajarkan kepadaku. Marartu bika, aku telah melewatimu. Ya. Marartu bika, aku telah melewatimu. Maka diterangkan di sini, nalhadu adama zuhuril alamati alal kalimati lati tahtaha khat'un. Kita perhatikan, di sini tidak ada atau tidak tampak tanda i'rabnya pada kata yang bergaris bawah. Yang pertama pada hadhihi, yang kedua pada alladhi, yang ketiga pada kafnya. Wala tuqaddarul alamatu, dan juga tidak dikira-kirakan tanda i'rabnya. Kenapa seperti itu? Li'annaha asma'un mabniyatun. Karena kalimah ini, ya, merupakan isim-isim mabni. Sehingga yang namanya isim mabni pasti i'rabnya itu adalah mahalli. Walihadza naqulu fi i'rabiha. Kita perhatikan bagaimana cara mengi'rabnya. Oleh karena itu, kita mengatakan ketika mengi'rab kalimat tersebut, pertama pada kalimat ini, hadhihi talibatun. Hadhihi-nya mubtada, talibatunnya khobar. Maka kita katakan bahwasanya hadhihi fi mahalli raf'in mubtada'un. Ya, hadhihi itu pada posisi rafa'. Dia mubtada. Ya, jadi pada kalimat ini, hadhihi talibatun, hadhihi mubtada, talibatun khobar. Karena hadhihi ini isim mabni, karena semua isim, isyarah itu adalah mabni untuk yang mufrad semacam ini ya. Maka kita katakan dia itu posisinya rofa. Kenapa rofa? Karena mubtada. Dan tidak bisa kita cari mana tanda rofanya, tidak ada. Karena sekali lagi rofaknya itu hanya posisinya saja. Posisinya dia rofak karena sebagai mubtada. Kemudian ro'aitul ladhi allamani. Aku melihat orang yang telah mengajarkan kepadaku. Maka di sini alladhi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya, bahwasanya alladhi adalah pada posisi nasab. Karena dia sebagai maf'ul bih. Ya, kita lihat ro'aitul ladhi allamani. Aku telah melihat orang yang... Ya, kan seperti itu ya, aku telah melihat orang yang dia telah mengajarkan kepadaku. Ya, maka alladhi dia adalah maf'ul bih. Maka kita sebut dia posisinya apa? Posisinya nasab. Sedangkan al-kafu fi mahalli jarin. Kaf pada marartu bika, kita sebut dia posisinya adalah jar. Kenapa? Karena didahului oleh huruf jar berupa ba. Marartu bika. Baik hadhihi, alladhi dan kaf ini semuanya adalah isim-isim yang mabni sehingga i'rabnya adalah mahalli ketika rofa posisinya rofa ya tidak ada tandanya kita sebut fi mahalli rof'in kemudian ketika nasab kita sebut fi mahalli nasbin dan ketika jar kita sebut ketika sebagai huruf didahului huruf jar maka fi mahalli jarin bi harfil jar. Inilah gambaran tentang cara mengi'rab dari kalimah yang di situ i'rabnya mahalli ya. Jadi di situ adalah posisinya saja ya posisinya rofa, nasab dan juga jar. Adapun rofa tergantung kalimatnya mungkin rofa karena mubtada, mungkin rofa karena dia sebagai khobar, mungkin rofa karena dia sebagai fa'il dan sebagainya. Demikian juga yang nasab. Kemudian yang berikutnya kita berikan latihan. Ya, kita berikan latihan, tentukanlah kata yang bergaris pada posisi bergaris bawah pada posisi apa dan sebagai apa gitu ya. Tentukanlah kata yang bergaris bawah itu posisinya apa dan sebagai apa. Ya udah, anak kasih contoh nomor 1 ya, anak kasih contoh nomor 1. Nomor 1, allati raja'at mubakiratan talibatun maridatun. Yang pulang kasik itu adalah siswi yang sedang sakit. Ya, alati dia posisinya rofa karena sebagai mubtada. Atau pakai bahasa Arab lebih bagus lagi. Alati fi mahalli rof'in mubtada'un. Seperti itu caranya. Ya, kemudian nomor 2. Ula'ika tujarun ahniya'u. Ula'ikanya ini posisinya apa sebagai apa. Ja'al zalika min malizia. Ini zalikanya. Ya, telah datang orang itu dari Malaysia. Ya, kalau tadi ulaika tujarun ahniya, mereka adalah para pedagang yang kaya. Nomor 4, man dorobaki ya latifatu. Siapa yang memukulmu wahai latifah? Ini kafnya ini yang berharokat kasroh ki-nya itu. Nomor 5, nazalati raqibatani latani baitahuma qoribani minal hafilati. Ya. Dua penumpang perempuan itu yang rumah keduanya itu dekat turun dari hafilah dari bus ya, ini dua penumpang yang rumah keduanya itu dekat itu turun dari bus ya. Di sini ada alatani i'rabnya apa kemudian huma yang ini i'rabnya apa gitu ya dia posisinya apa sebagai apa. Kemudian hadza kitabul lati taskunu khalfal madrasati. Ini adalah kitabnya orang wanita yang tinggal di belakang sekolah. Ada dua, ada hadza dan allati. ya silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita diberi kemudahannya di dalam memahami kaidah ini sehingga bisa menempatkannya di dalam kalimat. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.